Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, saudara-saudaraku seiman dan setakwa, alhamdulillah pada sore yang cerah ini kita berkumpul di tempat yang mulia di masjid untuk tawasi bilhaq wa tawasi bisabr, untuk saling mengingatkan, saling mengisi antara muslim yang satu kepada saudaranya muslim yang lain. Dan ini pengamalan terhadap perintah Allah, fadzakir fa inna fa'ati dzikra fadzakir innama anta mudzakir. Kita diperintah untuk saling mengingatkan, saling menasehati, karena itu perkara penting dalam Islam, agama yang kita cintai ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, seperti tema yang telah diketahui bersama, terorisme. Ketika kita berbicara tentang terorisme, sebenarnya segala bentuk teror itu banyak di tengah masyarakat kita dengan berbagai macam motif dan backgroundnya. Terkadang teror tersebut motifnya adalah ekonomi. Nah, betapa seringnya di masyarakat ini perbuatan-perbuatan teror yang juga berakhir dengan nyawa, kematian, korban. Motifnya adalah ekonomi. Misal saja itu rebutan lahan parkir. Sering kita dengar, hanya karena rebutan lahan parkir, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain berebut, berkelahi, saling bunuh. Apa urusannya? Lahan parkir, ekonomi. Terjadi pembunuhan. Tegang, rasa aman hilang. Ini teror. Cuman motifnya ekonomi, rebutan uang. Di pasar pun kadang demikian, cekcok entah masalah apa, ekonomi, uang. Sering berakhir dengan pembunuhan pula. Dan ini juga teror. Orang pada ketakutan dan nyawa menjadi taruhannya. Terkadang teror ini juga ada di masyarakat kita bermotif gengsi atau fanatik terhadap sesuatu. Ambil contoh saja, fanatik terhadap klub tertentu, bola misalnya. Berapa seringnya kita mendengar anak-anak bangsa terbunuh, anak-anak muda atau mungkin yang tua, sangat disayangkan. Ketika ditangkap, ditanya, diinterogasi, apa sebabnya? Fanatik bola. Ini dari fanatik klub ini, kesebelasan itu, berkelahi, tawuran, saling membunuh. Dan ini teror, orang pada ketakutan, mobil hancur, rumah pertokoan dijarah dan lain sebagainya. Ini teror. Cuman motifnya fanatik terhadap klub tertentu. Terkadang pula sama fanatik dan gengsi nama tertentu. Terkadang itu suku. Dan banyak di bangsa ini, di masyarakat kita. Terkadang karena kampung yang satu dengan kampung yang lain. Tawuran. Bentrok. Saling bunuh. Apa masalahnya? Gengsi. Fanatik. Ini merasa tersinggung. Kampungnya diperolok-olokkan. Orangnya disenggol di ini. Tegang. Terjadi pembunuhan antara satu kampung dengan kampung yang lain. Terkadang antara satu suku dengan suku yang lain. Perang, nyawa menjadi taruhan. Teror. Orang pada ketakutan, anak bangsa terbunuh. Apa sebabnya? Fanatik suku, fanatik golongan. Semua ini teror. Terkadang pula motifnya gengsi anak muda, dan betapa seringnya pula kita dengar, sangat disayangkan, tawuran antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Entah itu SMP, entah itu SMA, bahkan di perguruan tinggi. Saling bunuh. Banyak korban berjatuhan anak-anak bangsa. Apa sebabnya? Fanatik, gengsi, atas nama sekolahannya, atas nama ini, tawuran. Dan ini juga teror. Orang pada ketakutan. Orang tua ngeri anaknya selamat tidak di sekolah. Ini juga teror. Sama. Banyak motif dalam teror. Bukan hanya motif agama. Dan itu marak ramai di masyarakat kita. Salah satu motif terorisme adalah agama. Ya, memang ada. Bentuk salah satu teror yang ada motifnya adalah agama. Dan bicara teror secara motif agama juga luas. Artinya itu tidak hanya ada di dalam Islam. Di non-Muslim pun banyak. Ambil contoh di Amerika. Ada kelompok ekstrem yang luar biasa. Yang dikenal dengan julukan atau nama Ku Klux Klan. Kristen yang ekstrim, yang memusuhi kulit hitam. Mereka bunuh, mereka tembak. Tidak hanya itu, yang membela kulit hitam. Walaupun sesama Kristennya. Kalaupun dia kulit putih, melindungi atau membelanya, akan juga dibunuh. Dan ini juga teror, motif agama. Kita dengar saudara-saudara kita Muslim, Rohingya, Myanmar, dibantai. Ini juga teror. Motifnya juga agama, entah Hindu atau Buddha yang di sana, Myanmar. Ini juga terorisme. Sehingga perkara terorisme ini bukan hanya PR bagi umat Islam. Bagi semua agama, ada. Nah, kalau kita ingin membicarakan motif teror di dalam lingkup kaum muslimin, artinya yang ada kaitannya dengan Islam, maka perlu kita ketahui ada dasar-dasar penting yang mendorong kita untuk berbicara tentang ini. Yang pertama, agama ini memang nasihat. Rasulullah sebutkan di Sahih Muslim dari hadis Tamim Ad-Dari, "Innad din nasiha." Sungguh agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Kami tanya untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah ikhlas karenanya, wali kitabih, untuk Quran, dengan mengimaninya, mentadaburinya, mengamalkannya, wali rasulih, untuk rasulnya, dengan taat kepada ajaran beliau, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat ini juga diperuntukkan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, baik itu para ulamanya maupun para umaroknya, para pemerintah, dan ammatihim, kepada segenap kaum muslimin, perlu nasihat, perlu adanya bimbingan dan pencerahan dalam perkara agama mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, dasar kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah, juga di di surat Al-A'raf di dua ayat, ayat ke-56 dan 85. Allah sebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Di ayat 85, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Allah ingatkan, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Jangan bikin kerusakan di muka bumi dengan bentuk apapun itu pengerusakan. Pengerusakan haram, dilarang dalam syariat. Namun terlebih lagi larangan itu ketika itu setelah dibenahi. Setelah ada pembenahan. Setelah bumi itu dibenahi, aman, dijaga, tentram. Mereka hidup dalam kenyamanan, dalam kebaikan. Dirusak sehingga rasa aman yang selama ini dibina dengan susah payah, dijaga oleh kaum muslimin bersama para yang berwajib, aparat kita, dirusak sehingga hilang rasa aman itu, terjadi kerusakan di muka bumi setelah adanya pembenahan, belum lagi rusaknya fasilitas umum, rusaknya bangunan, rusaknya tempat peribadatan. Ini semua pengerusakan. Dan Islam tidak pernah membenarkan segala bentuk pengerusakan. Allah larang, la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Rasa aman itu harga yang sangat mahal. Aman, tenang. Orang hidup dalam keadaan nyaman. Enggak ada yang dia takuti kecuali Allah. Sehingga dia keluar dari rumah, mungkin ke sekolah, dari rumah ke pasar, dari sekolah ke tempat mana dia inginkan. Aman di jalannya, itu nilai yang sangat berharga. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surat An-Nahl, Dharaballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi'an'umillah fa'adhaqahallah libalsal ju'i wal khawf bimakanu yasna'un. Allah beri permisalan suatu negeri. Dulunya aman. Tumaknina, tenang. Hidup sejahtera. Rizki datang kepada mereka dengan mudahnya. Tapi mereka kufur dengan kenikmatan Allah. Sehingga Allah rasakan, Allah timpakan kepada mereka kelaparan, rasa takut. Mencekam. Hidup tidak ada tenangnya, dan itu musibah dan azab yang luar biasa. Rasa aman, kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya yang sering terlupakan. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sarabih indahu qutu yaumi faka'annama jumi'at lahud dunya bihadhafi riha. Dari kalian yang bangun dari paginya, mu'afa, mendapat afiat sehat jasadnya. Aminan fi sarabih, aman di jalannya. Dia beraktivitas ke sana, kemari, Gak ada yang dia takuti, dia aman. Ada sesuatu yang membuat dia aman. Bagi mukmin tentunya iman dia itu segalanya, tauhid, akidahnya. Aman pula karena ada yang mengawal keamanan ini. Ada yang menjaganya. Dikala kita tidur dengan nyenyaknya, kita tidur lelap, gak ngerti apa yang terjadi di luar. Saudara-saudara kita melek, jaga. Mereka keliling ke sana, kemari. Demi keamanan kita. Kitanya sedang molor, nyenyak, enak dalam tidur. Yang bapak polisi, yang mungkin TNI, menjaga keamanan. Kita lupakan begitu saja. Kita lalai. Keamanan itu harga yang gak bisa dibeli dengan berapapun. Kita gak ngerti apa yang terjadi. Padahal di sana ada perampokan, ada pembunuhan, ada ini, ada itu, yang kecelakaan, macam-macam. Kita gak ngerti, kita tidur lelap di rumah. Aman. Kita gak takut apa-apa. Gak ada sesuatu yang kita takuti yang, waduh, nyawa saya terancam ini. Waduh, keluarga saya, anak saya bisa terbunuh. Walhamdulillah. Ini kenikmatan dari Allah. Jangan dilupakan. Dan dari mana rasa aman itu kamu dapati? Ada yang mengawal keamanan ini. Jangan dilupakan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Rasul katakan tidak teranggap bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada orang lain. Ada yang menjaga keamanan. Sehingga kita bisa tenang hidup. Subuh gelap keluar rumah ke masjid, kita aman, gak ada yang kita takuti. Anak kita biarkan kecil keluar rumah ke masjid sendirian, aman. Apa bisa aman saudara-saudara kita yang di Syria sana? Amankah orang tua ngelepas anaknya, sudah kamu ke masjid sana ngaji? Gak aman dia, nyawa anaknya taruhan. Kemana keamanan itu hilang? Saudara-saudara kita mungkin yang di Palestina, yang di beberapa negeri yang lainnya, aman di jalanmu. Yang ketiga, Rasul katakan di hari itu kamu punya makan untuk menutup rasa laparmu. Dengan ketiga ini seakan dunia semuanya diberikan kepadamu. Apa yang kamu inginkan lebih dari ini? Jasadmu sehat, jalanmu aman, dan di hari itu kamu bisa makan. Sudah, dunia seakan semuanya ada dalam genggamanmu. Karena ini inti kehidupan. Makan, aman, dan kesehatan. Satu hilang, hilang kenikmatan hidup. Sakit. Kalaupun orang miliarder, tapi dia na'udzubillah, stroke, lumpuh, ini itu. Atau dia sehat, kaya, makanan segala macam, uang banyak, keamanan gak ada. Lumpuh kehidupan. Bagaimana pedagang bisa aman keluar dari rumah ke pasar? Mereka ketakutan. Jangan-jangan nanti ada bom. Jangan-jangan ada sniper nembak saya bisa mati. Gak aman mereka. Tinggal di rumah. Roda ekonomi lumpuh. Gak bisa jalan. Pasar mati. Ketika keamanan gak ada. Sekolah juga gak bisa. Pendidikan lumpuh. Siapa orang tua yang bisa rela melepas anaknya ke sekolah? Dalam keadaan mereka terancam, ketakutan, teror di sana sini. Keamanan. Inti salah satu dari roda kehidupan. Harus ada keamanan ini. Kenikmatan besar yang Allah berikan kepada mukminin yang sering dilalaikan oleh mereka. Tidak disyukuri rasa aman. Begitu yang lainnya. Gak akan bisa hidup tanpa rasa aman. Ekonomi gak akan jalan, ini gak akan jalan. Semuanya. Maka seperti yang Allah katakan, jangan dirusak. Jangan kalian merusak setelah di muka bumi, setelah itu dibenahi. Yang ketiga, Hadis Rasul SAW di Musnad Ahmad dan yang lainnya, dan itu disahihkan oleh Albani, bahwa Rasulullah SAW sebutkan, ahabbul adyan ilallah al-hanifiyatis samhah. Agama yang paling Allah cintai, Islam ini, hanifiyah, lurus. Jauh dari segala kemusyrikan. Dari mempersekutukan Allah dengan yang lain. Tauhid. Yang paling Allah cintai. Samha, mudah. Mudah dalam artian jauh bertentangan dengan segala bentuk yang ekstrim, yang radikal, yang keras, melampaui batas. Termasuk teror. Termasuk terorisme. Sesuatu yang bertentangan dengan samha. Islam itu mudah. Gampang. Dan kalau kita mengingat awal dulu nenek moyang kita mengenal Islam dengan mudah. Para pedagang Arab masuk ke sini dengan mudahnya, dengan kejujurannya, dengan polosnya, akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya. Membuat orang tertarik dengan Islam. Sedikit demi sedikit mereka memeluk dan masuk ke agama Islam. Gak ada teror, gak ada kekerasan, gak ada ini, gak ada itu. Dengan cara mudah, dakwah. Makanya seperti disebutkan, Islam tersebar ke sana kemari di dunia dengan akhlak para pemeluknya, para dai-nya lebih kuat ketimbang tersebarnya dengan pedang dan kekuatan. Ada terkadang naam peperangan di sana sini, tapi sedikit. Dibanding dengan masuknya orang ke Islam dengan akhlak, lebih banyak. Dan itu sepanjang sejarah Islam. Para sahabat ke sana kemari. Dikirim oleh Abu Bakar, dikirim oleh Umar ibn al-Khattab, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Dengan akhlak mereka, dengan ilmu mereka, dengan ibadah mereka, akidah, mereka sebarkan Islam di penjuru dunia. Samha, itu yang Allah paling cintai dari agamanya. Perkara yang keempat, kita berbicara ini karena mengingat besar dan tingginya nilai nyawa di dalam Islam. Nyawa secara umum, tidak hanya nyawa muslim. Sekali lagi, nyawa secara umum, tidak hanya nyawa seorang muslim. Terlebih ketika itu nyawa seorang muslim tentunya. Di hadis Ibni Umar, di Baihaqi, ketika Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah, melilingi Ka'bah, Rasul katakan, ma ashrafaki ma a'zamaki, Ka'bah, betapa mulianya kamu, betapa agungnya kamu. Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin. Wala nafsum muslimah indallah a'zamu minki. Tapi sungguh Rasul katakan, nyawa satu muslim di sisi Allah lebih mulia daripadamu, daripada Ka'bah. Seandainya mudah-mudahan selalu Allah jaga, Ka'bah dihancurkan, dibom, tir, hancur, lebur, tentunya seluruh muslim di dunia akan marah dan mengingkari. Tapi itu gak seberapa di sisi Allah Rabbul Alamin dibanding nyawa satu muslim terbunuh tanpa hak. Atas dasar apa ini muslim ini dibunuh? Melayang begitu saja nyawanya. Nyawa satu muslim ini di sisi Allah lebih berharga dari nilai Ka'bah sekalipun. Itu dalam Islam nilai nyawa. Hancur lebur Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah. Walaupun itu kejahatan, itu kedzaliman, itu kemaksiatan, tapi lebih ringan dibanding nyawa satu muslim melayang terbunuh tanpa hak. Tapi mana pengingkaran kaum muslimin saudara-saudara kita ketika saudaranya terbunuh tanpa hak, dibunuh begitu saja. Yang terbunuh karena sandera di Makobrimob, yang terbunuh karena kena bom, yang terbunuh karena ini, karena itu. Kalau Ka'bah dihancurkan, semua akan teriak dan marah, dan wajar. Itu kiblat mereka, kiblat kita, kaum muslimin. Tapi kita menilai bukan dengan perasaan, dengan ilmu syariat. Nyawa muslim jauh lebih berharga dari Ka'bah. Bagi orang yang mengerti syariat Islam. Yang kedua, dalam hadis Ibnu Umar pula di Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah sebutkan, la zawalud dunya ahwan 'alallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia di sisi Allah itu lebih ringan ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Ini dunia ini semua hancur, berantakan. Dunia bagi Allah itu lebih ringan, enteng, dibanding nyawa satu muslim terbunuh tanpa hak. Atas dasar apa dia dibunuh? Atas dasar apa dia mati? Besar di sisi Allah nilai nyawanya. Hadis disahihkan Al-Albani. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, kalaupun itu non-muslim. Kita tahu hadis syafaat di Bukhari Muslim ketika orang berduyun-duyun di padang mahsyar mendatangi para nabi satu demi satu untuk mempercepat hisab agar mereka minta kepada Allah. Salah satu yang mereka datangi Nabiullah Musa alaihissalam. Musa, kau tahu begini-begini. Mintakan kepada Allah agar mempercepat hisab. Semua nabi angkat tangan, takut untuk menghadap Allah, menyebutkan dosa-dosanya, kesalahan yang pernah mereka lakukan. Nabi Musa alaihissalam menyebut apa yang pernah beliau lakukan. Inni qataltu minhum nafsan lam umar biqatliha. Perhatikan kata-kata ini. Lam umar biqatliha. Jangan aku, kata Musa. Jangan aku. Aku enggak berani menghadap Allah. Allah sangat murka hari ini. Yaumul qiyamah. Sementara aku dulu di dunia telah membunuh seorang jiwa yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Kita tahu kisahnya. Nabi Musa, ketika kaumnya yang bersamanya minta bantuan beliau, orangnya Fir'aun yang dihadapi. Kafir, musyrik bersama Fir'aun. Sekali pukul, mati ini orang. Dengan dasar apa dia dibunuh? Ini nyawa manusia. Disesali oleh Nabi Musa. Karenanya beliau takut, malu menghadap Allah di yaumul qiyamah untuk memintakan syafaat bagi manusia. Enggak berani. Satu orang cuman. Permasalahannya yang beliau katakan, aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Dengan sebab apa engkau bunuh orang ini? Iya, dia kafir. Bersama Fir'aun bahkan. Dipukul oleh Musa alaihissalam, meninggal. Dasar apa, syariat mana yang memerintahkanmu membunuh orang ini? Gak ada perintah dari Allah. Nyawa besar nilainya. Dan Nabi Musa, orang yang mulia, orang yang sangat takut kepada Allah. Karenanya beliau malu dan takut mengingat kesalahan beliau ini. Nyawa. Gak setiap nyawa yang kafir kemudian seenaknya boleh kita bunuh. Hanya karena alasan ini orang kafir, ini orang kafir. Nabi Musa menyesali. Alaihissalam. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir mungkin menjadi dasar kita menyampaikan ini. Bahwa rahmat adalah anugerah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang punya rahmat. Sehingga Rasulullah sebutkan dalam hadis yang hasan, la tunza'ur rahma illa min syaqi. Rahmat itu enggak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka. Enggak punya rahmat, enggak punya kasih sayang. Enggak punya iba, enggak punya kasihan sama sekali. Na'udzubillah. Qurrah meriwayatkan ketika seseorang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terkadang aku menyembelih kambing, tapi aku kasihan padanya. Sebagian orang gak bisa ngelihat darah. Karena rahmatnya, kasih sayangnya. Gak tega ngelihat, ya Allah, kambing ini disembelih walaupun halal. Bahkan itu ibadah di 10 Dzulhijjah. Tapi sebagian orang karena hatinya lembut, kasih sayang, gak bisa ngelihat binatang ini disembelih. Kasihan. Maka Rasul katakan, wasyat in rahim taha rahimakallah. Dua kali Rasul kata. Kambing pun, kalau kamu menyayanginya, Allah menyayangimu. Kambing hatta, binatang. Kamu menyayanginya, Allah menyayangi kamu. Islam dinur rahmah. Islam ini agama rahmat. Penuh kasih sayang. Kata Fudail ibn Iyad, imam dalam Syiar Alamin Nubala, wallahi tidak halal kamu mengganggu atau menyakiti, maaf, anjing atau babi tanpa hak. Betul itu binatang najis, betul itu binatang haram, tapi enggak halal, enggak boleh kamu sakiti. Ada anjing atau babi, kemudian kamu pukul, kamu lempar, kamu sakiti, dosa, haram. Enggak rahmat kamu kepada binatang. Ya akhi, itu binatang. Binatang najis bahkan. Bagaimana dengan manusia yang Allah muliakan? Lebih dari itu, muslim si manusia ini. Kamu enggak punya rahmat sama sekali. Enggak mikir, enggak ada rahmatnya di hatinya. Ini muslim orang yang syahadat. Ini muslim orang yang sholat 5 waktu. Dia puasa Ramadan. Dia punya anak, dia punya istri. Gak punya rahmat, kasih sayang. Kif orang ini dibunuh, mati begitu saja. Gak ada rahmatnya. Seperti yang Rasul katakan, tidak akan dicabut rahmat kecuali dari syaqi, orang yang memang celaka. Gak punya rahmatnya. Lihat apa yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka pertontonkan tanpa malu. Mereka upload kan, mereka sendiri yang ngangkat. Bagaimana mereka lakukan sandra-sandranya, ISIS maupun yang lainnya. Ada yang dibakar. Hidup-hidup, kerangkeng besi dibakar. Ada yang ditenggelamkan di air. Ada yang diginikan, digitukan. Mana rahmatnya? Kita ngelihat kasihan. Kalaupun itu orang kafir, gak tega. Rahmat ya akhi, kasih sayang. Binatang haram kamu lakukan begitu. Kif manusia. Binatang yang najis, enggak boleh kamu perlakukan begitu. Kamu sakiti. Rasul katakan, wa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Kalaupun kamu mau bunuh, bunuh dengan cara baik. Kalau memang ini orang harus dibunuh, bunuh dengan cara baik. Penggal kepalanya, tel, selesai. Dia enggak kesakitan. Bagaimana kamu bakar, dia kesakitan sebelum dia mati. Belum lagi yang dicincang, belum lagi yang dilindas dengan truk, belum lagi yang ditembak di ini. Dipertontonkan kebengisan. Binatang gak seperti itu. Maaf-maaf saja. Pernah kita melihat binatang seperti itu? Gak tega. Punya rahmat. Islam dinur rahmah. Bagaimana semua ini kemudian dinisbatkan kepada Islam? Islam berlepas diri dari semua ini. Kemudian ditunjukkan seakan inilah Islam, inilah jihad fisabilillah. Demi Allah tidak. Islam penuh rahmat. Kemudian pembunuhan bukan alternatif satu-satunya. Bukan kemudian kafir lalu dibunuh. Kalau tidak, kenapa Rasul memberikan 3 opsi? Tawari mereka dulu Islam. Mereka mau syahadat, alhamdulillah saudara kita. Mereka enggak mau, tawari mereka untuk bayar jizya. dalam agamanya, tapi bayar jizya kepada muslimin. Masih nolak juga, ya sudah. Tawakal Allah, perangi. Sehingga bukan perang satu-satunya. Bukan dia solusi satu-satunya yang harus diambil. Menunjukkan kepada kita membunuh mereka bukan alternatif satu-satunya. Bahkan sebelum itu ada tawaran lain. Itu pun kalau dalam peperangan. Saudara-saudaraku sekalian, seiman dan setakwa, dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak Rasul sebutkan tentang munculnya kelompok-kelompok di dalam tengah kaum muslimin, sebagaimana di Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah katakan, qala yansha'u nash'un yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'a. Qala Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah yaqulu kullama kharaja qarnun quti'a akthar min 20 marra hatta yakhruja fi 'iradhihi mudajjal. Akan ada generasi yang mereka itu membaca Quran tetapi tidak melebihi tenggorokannya, artinya itu tidak sampai ke dalam kalbunya. Setiap kali keluar kelompok ini terputus, terhenti. Rasul yang bersabda, dan begitulah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, walhamdulillah dalam sepanjang sejarah Islam, tidak pernah kaum Khawarij punya masa berkepanjangan. Enggak lama. Selalu. Muncul, kuat, mereka tentunya pasang surut, enggak akan pernah berhenti. Tapi begitu mereka pasang, begitu mereka muncul, enggak akan lama masa mereka. Karena mereka merusak di muka bumi. Enggak akan Allah biarkan. Enggak lama. Setiap keluar, Rasul katakan, dipatahkan, dipangkas oleh para penguasa muslim, oleh para pemerintah kaum muslimin. Semenjak dulu, dari terbunuhnya Uthman bin Affan, terbunuhnya Ali radhiyallahu ta'ala an, demikian, muncul sebentar, diperangi, hilang. Nggak lama. Nggak usah jauh-jauh. Masih panas di telinga ini nama Al-Qaeda. Mana sekarang? 11 September, gempar dunia. Buer Amerika sana. Al-Qaeda, Al-Qaeda. Tiap hari berita internasional semuanya isinya Al-Qaeda, Al-Qaeda. Usama bin Laden. Mana sekarang? Gak lama. Dan ini Rasul yang bersabda, bukan pengamatan politik. Nas hadith Rasul SAW, gak akan lama. Selalu terputus, selalu terpangkas. Yang kafir saja, selama dia baik, masih diberi umur oleh Allah, diberi kekuasaan masa yang agak panjang. Romawi, ini, karena dia, mereka adil, dalam tanda kutip, rakyatnya aman, tentram, hidup baik, ini itu. Dengan kekufurannya mereka kafir. Tapi lama masa berkuasanya. Tapi ini yang ada adalah pengerusakan. Bahkan kepada kaum muslimin sendiri. Bengis, kejam. Bagaimana mereka pertontonkan hukuman bagi pencuri. Anak kecil mungkin SMP umurnya. Tangannya taruh di kayu gini. Potong dengan parang. Dengan entah 5 atau berapa kali pukulan sampai lepas ini tangan. Daging kambing ini anak. Potong tangan ada dalam syariat. Iya, itu syariat Islam, tidak kita ingkari. Tapi dengan cara yang hikmah, yang baik, tidak menyakiti. kalau mereka ngerti ilmu. Yang dipotong sebatas pergelangan tangan ini, si pencuri. Ditarik sehingga betul-betul terlihat sendi pemisah antara ini dengan ini. Ditarik, kemudian pisau yang begitu tajam disiapkan, dipotong. Tol, pisah. Setelah itu langsung disiapkan minyak panas, ini itu, sehingga mampet darahnya cepat. Selesai. Ini tangan kayak mecel kambing. Jedak, jedak, jedak, jedak. Teriak-teriak anak ini. Islam seperti ini? Binatang gak seperti itu? Begini syariat Islam kalian dirikan. Yang teriak-teriak kita mau menegakkan khilafah, menegakkan khilafah Islam. Ini khilafah Islam. Subhanallah. Mencoreng wajah Islam. Orang melihat ini Islam, ini muslimin. Begini. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah ucapkan itu lebih dari 20 kali. Setiap kali mereka keluar, dipangkas, dipangkas. Sampai pasukan terakhir mereka keluar bersama Dajjal. Kelompok-kelompok ini yang nanti akan ngikut Dajjal di akhir zaman. Dajjal punya pengikut. Mereka salah satunya. Rasulullah SAW yang sebutkan. Sampai akhir zaman. Gak akan berhenti memang. Gak akan ada habisnya. Cuman pasang surut saja. Diperangi. Dihabiskan. Di ini. Surut. Hilang. Mereka bergerilya di bawah tanah. Hilang. Merasa kuat. Merasa ini muncul lagi. Bikin aksi. Diperangi. Hilang lagi. Tak masuk ke hutan. Tak masuk di pusu. Di sana. Di sini. Hilang. Surut. Nanti muncul lagi. Begitu seterusnya. Rasul sudah mengabarkan 14 abad yang lampau. Akan ada memang di umat ini bala. Musibah yang menimpa umat ini. Mereka tentunya banyak. Pecahan-pecahan mereka. Sektenya banyak. Azariqo. Qa'adiyah. Dan yang lain-lainnya, hanya saja yang perlu kita ingin sampaikan di sini, seperti kata Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam riwayat Abu Dawud, qa'adatul khawarij akhbatul khawarij. Qa'adah kaum khawarij yang paling buruk, paling jelek, paling berbahaya dari kalangan kaum khawarij. Qa'adah ini artinya orang yang duduk. Yang dimaksud, mereka bukan orang yang melakukan teror dengan fisik. Mereka gak bawa bom. Mereka gak bawa senjata. Bunuh. Bom bunuh diri dan lain sebagainya. Enggak. Mereka duduk di rumahnya. Menyebarkan doktrin-doktrin berbahaya. Mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Menghiasi kepada umat kesesatan mereka dengan dalih sebagai agama, sebagai jihad, bawa dalil sana sini. Menghiasi kepada umat indahnya, baiknya orang yang berperang melawan pemerintahnya. Mereka duduk. Dan saudara-saudara kita dari aparat mungkin gak bisa nangkep. Gak ada bukti. Kalau sudah bertindak, menyalahi hukum baru bisa ditangkap. Tapi dalam syariat mereka yang lebih berbahaya. Oleh karena itu para ulama kita jelaskan, teror secara pemikiran lebih berbahaya daripada teror secara fisik. Mereka ini yang lebih berbahaya. Kalau teror fisik, tidak akan itu terjadi sebelum ada teror pemikiran. Percaya, enggak akan. Tidak akan orang berbuat teror secara fisik, ngebom, bunuh, ini, itu, sebelum pemikirannya terteror. Dengan kesesatan, penyimpangan. Karena pemikirannya sudah terteror bahwa ini semua masyarakatnya, masyarakat kafir, jahiliyah, musyrik, pemerintahnya tauhid, pemikirannya sudah terteror. Sudah, berarti pahala bunuh mereka. Surga kalau saya mati. Ini. Ringan bagi dia untuk berbuat. Dari mana bisa berbuat teror secara fisik? Pasti didahului terteror pemikirannya. Siapa yang menyebarkan teror pemikiran ini? Kok ada? Para narasumbernya, para pemikirnya. Mereka ini yang doktrin. Mereka ini yang membentuk. Ini yang paling jahat, paling berbahaya. Kalau ini korban orang-orang jahil yang menteror secara fisik. Anak muda yang kemarin berapa? Anak SMP usianya. Yang satunya perempuan, gadis masih 18 tahun. Belum ngerti alif wala ba dalam ilmu. Sudah mau membunuh. Jahil, kasihan, kosong, gak ngerti apa-apa. Yang jahat, yang ngisi. Ada penteror, ada teroris pemikiran. Yang jauh lebih jahat, lebih berbahaya daripada yang berbuat teror secara fisik itu. Lebih harus diwaspadai oleh kaum muslimin. Kalau secara fisik saja mereka waspada, sehingga jaga ini itu, diperketat penjagaan keamanan dan pantas begitu. Tetapi yang ini jauh lebih harus diwaspadai. Demikian pula kita mengingat hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sunnah Ibn Abi Asim ketika beliau sampaikan hadis Rasulullah SAW, yakhruju fi hadhil ummah wa lam yaqul minha qaumun tahqirun salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum aw hanajirahum yamruquna min ad-din muruqas sahmi min ar-ramiyah yanduru rami ila sahmi thumma ila nasli thumma ila risafih fayanduru wa yatamara fil fuq hal 'alaqa bihi shay' min ad-dami am la. Kata Rasulullah SAW, akan keluar di umat ini. Dan di sini jelinya Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat. Beliau katakan, Rasul tidak katakan dari umat ini. Tetapi yang Rasul katakan, keluar di tengah-tengah umat ini. Fi hadhil ummah, walam yakul min hadhil ummah. Ini maknanya, Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu dan banyak yang bersama beliau memahami bahwa mereka kelompok yang bukan dari Islam, bukan dari kaum muslimin, cuman keluar di tengah-tengah mereka. Jangan dianggap mereka muslim yang terdidik dengan Islam yang benar. Jangan dianggap mereka muslim yang terdidik dengan Islam ajaran Rasulullah SAW, dari para sahabatnya, dari para ulamanya. Bukan. Mereka keluar di umat ini, kalian akan meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka, ahli ibadah. Mereka baca Quran tetapi tidak melebihi leher mereka. Mereka lepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari buruannya. Kalau buruan itu dipanah, misalnya ini kijang atau apa, rusa, karena derasnya anak panah ini begitu kuat, kena nggak kemudian berhenti mancep di sini, tembus sana dan anak panah masih lari ke sana, saking kencangnya si anak panah. Kemudian Rasul katakan si pemanah melihat anak panahnya, melihat ujung besi di ujung anak panahnya, melihat ke batang anak panahnya, sampai kemudian dia lihat tali yang ada di busur panahnya, adakah darah di situ atau tidak. Maknanya kata Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah dalam Sarah Muslim, anak panah yang kencang seperti itu, kena buruan tembus masuk lari ke sana, apa mungkin bisa mundur kembali? Kena kan tentunya ada darah dari rusa ini tadi misalnya, jerep, ada darahnya, tembus ke sana. apa iya anak panah itu bisa mundur kembali sampai ke tangan si pemanah lagi, sehingga dia bisa melihat, oh iya ada darahnya di ujung besinya, di batangnya, talinya kena darah, betul berarti kena buruan tadi. Mustahil. Nggak mungkin anak panah itu bisa mundur. Ya film bisa di, apa namanya, replay ke belakang. Ini anak panah nggak bisa mundur lagi. Apa maknanya yang diinginkan oleh Rasul dengan hadis ini? Kelompok Khawarij ini, para teroris ini sudah keluar jauh dari Islam, dari ajaran Islam yang benar, dan tidak bisa diharapkan kembali lagi jadi baik. Untuk kemudian tobat, jadi baik, jadi orang soleh, jadi muslim yang sejati, sudah gak mau ganggu orang, gak mau menyakiti muslim yang lain. Diharapkan seperti itu. Kamu seperti berharap anak panah itu mundur kembali. Kenapa? Karena ekstrimnya keterlaluan. Seperti anak panah tadi, bablas itu buruan sampai ke sana. Masih lari anak panahnya. Begitu pula mereka. Terlalu ekstrim di dalam memahami dan mengamalkan agamanya, sehingga sulit untuk diharapkan baik dan tobat kembali kepada jalan yang benar. Dan begitulah kenyataannya. Sudah. Sulit. Karena dia merasa ini Islam yang benar. Ini jihad fisabilillah. Siapa yang nentang? Kami mau mendirikan khilafah Islamiyah. Yang menentang kami berarti musuh bagi kami. Mau mendirikan negara dan khilafah kok disuruh tobat? Siapa yang mau tobat? Kapan tobatnya? Makanya Abu Umamah, sahabat Nabi, ketika melihat orang-orang ini mati terbunuh di pintu Masjid Jami' Dimaskus, nangis beliau. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau menangis? Kata Abu Umamah, kasihan. Laqad kanu min ahlil Islam. Dulunya mereka ini muslim. Artinya bersama muslimin. Dulunya sholat 5 waktu di masjid bersama saudara-saudaranya muslim yang lain. Dulunya gak mau ganggu, gak mau nyakiti orang. Agamanya mudah, sederhana. Gak neko-neko, gak... Tapi begitu terkena virus pemahaman yang rusak dan sesat ini, hancurlah mereka sampai mereka terbunuh, diperangi oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang mereka tentunya panjang, tetapi karena waktu kita menyingkat beberapa perkara penting yang mengakibatkan orang itu terjebak dan terseret oleh arus mereka, sehingga mengikuti dan bersama mereka. Yang pertama adalah kejahilan, kebodohan dalam agama. Dan itu lahan yang subur bagi kaum Khawarij. Pertanyaan, kenapa Khawarij di masa Uthman ibn Affan gak laku di Madinah? Abdullah bin Sabah mulai menggosipkan Uthman gak adil, Uthman nepotisme, Uthman begini begitu, kita harus berontak, kita harus kudeta dan lain sebagainya. Pertama dia gerak di Madinah, tapi gak laku sama sekali. Dia laku di mana? Di luar Madinah jauh, di Mesir, di Kufah, di Basra, punya banyak pengikut. Sampai kemudian datang lagi ke Madinah bawa pasukan banyak. Kenapa di Madinah gak laku? Karena di Madinah banyak ulama, banyak sahabat. Gak laku subat-subat murahan yang dia bawakan. Kejahilan. Makanya sering kita sebutkan, kalau bicara terorisme, ini pemahaman dan orang-orangnya musuh Islam sebelum itu musuh negara. Islam jauh memusuhi mereka, memerangi mereka sebelum ada undang-undang. Rasul Sallam bahkan Quranul Karim telah memerangi mereka. Ini musuh Islam sebelum negara punya undang-undang memusuhinya. Sebelum dunia internasional memeranginya. Islam sudah pertama memeranginya. Bagaimana kemudian dinisbatkan ini kepada Islam? Kedustaan. Islam yang paling pertama memerangi terorisme dengan segala bentuknya. Kejahilan. Makanya Jabir, salah satu dari mereka, Jabir Al-Faqir, di Sahih Muslim, ketika diskusi dengan sahabat Rasul SAW, maaf, Yazid Al-Faqir ketika diskusi dengan sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala, dia katakan gak mungkin orang masuk neraka kok dikeluarkan lagi. Di neraka ya sudah kekal abadi, dan itu madhabnya Khawarij memang. Keyakinan Khawarij. Bukankah Allah katakan dalam Quran punya ayat, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka, dikembalikan lagi, tenggelamkan lagi dari neraka, sehingga gak akan keluar. Maka yang masuk neraka bagi mereka gak akan keluar lagi. Jabir sampaikan kepada mereka, kalau kamu baca ayat, Allah telah sebutkan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang dijanjikan oleh Allah untuk Rasulnya, syafa'atul uzma. Kemudian beliau bawakan hadis panjang terkait orang-orang yang dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Rasul SAW, syafaat kaum mukminin. Sehingga baru faham dia, ternyata ada hadis nerangkan ada orang-orang mukmin yang diazab di neraka karena dosanya, tapi dia enggak kekal. Dikeluarkan karena syafaat, dikeluarkan karena ini. Kemudian dimasukkan surga. Karena jahil, enggak ngerti syariat. Dan begitu mayoritas mereka. Kalau kita mau objektif dan jujur, mayoritas mereka rincian wudhu enggak akan paham ditanya. Dalilnya apa, hadisnya bagaimana, sholat seperti apa rinciannya, tata cara sifat sholat diajarkan Rasul SAW, belum lagi hukum-hukum syariat yang lain. Enggak paham dia. Tapi bicaranya sudah masalah negara, masalah tauhid, kafir, muslim, ini orang dikafirkan. Masalah-masalah besar. Wudhu dia belum tentu benar. Sholat dia belum tentu seperti yang Rasul ajarkan. Dia sudah bicara masalah-masalah gede. Yang bukan kapasitas dia untuk berbicara. Kejahilan. Yang kedua karena hawa nafsu. Tahu ilmu, tetapi dia langgar, tidak dia ikuti yang hak, yang Allah sebutkan di dalam Quran atau Rasulullah SAW sebutkan di dalam sunnahnya. Yang ketiga, upaya pemisahan antara umat, terutama pemudanya, dari para ulama. Ulama yang hak, ulama ahlu sunnah, sehingga dikesankan mereka itu orang-orang yang kolot, mereka itu gak ngerti kekinian, mereka itu gak ngikuti, gak paham apa yang terjadi di dunia Islam, bagaimana Zionis internasional itu begini begitu, bagaimana Yahudi begini begitu. Ulama-ulama itu hanya ngerti kitab, hanya bisa ngerti hukum, gak ngerti kepentingan umat bagaimana, sehingga terpisah pemuda umat dari para ulamanya. Siapa yang ngerangkul? Para teroris-teroris pemikiran. Kami ini para ulama. Bom bunuh diri solusinya. Dipisahkan dari para ulamanya. Yang ketiga, adanya keempat, pendidikan yang jelek. Maaf, lemahnya tarbiyah dari para orang tua. Pengawasan kepada anak-anaknya. Banyak mayoritas orang tua merasa anak sudah gede, sudah ngerti dunianya sendiri, biar ngerti. Dia jalan sendiri. Enggak diawasi. Anakmu baca kitab apa? Kamu orang tua tanggung jawab, harus tahu apa kitab yang dia baca. Itu membentuk pola pikir dia. Anakmu berteman dengan siapa, temannya membentuk agamanya. Pola pikirnya seperti apa tergantung temannya. Anakmu ngajinya kemana? Kemana dia datang? Jangan kemudian Masya Allah pakai baju begini, topian, ngaji, alhamdulillah anakku sudah ngaji. Ngaji kemana anakmu? Siapa yang dia dengar? Ternyata dia datang duduk di tempat orang yang memaki-maki pemerintahnya, menanamkan kebencian dan kedengkian di hati anakmu kepada pemerintahnya. Pemerintah tauhid, pemerintah kafir, pemerintah begini, musuh bagi kamu. Tertanam di hati anakmu. Terteror pemikirannya, kamu biarkan. Lemah tanggung jawab orang tua kepada anak, harus kamu awasi sebagai orang tua. Kamu harus tahu. Apalagi dunia banyak fitnah seperti ini. Anakmu, darah dagingmu, jantung hatimu, selamatkan dia. Arahkan ke tempat yang baik, yang menyelamatkan agama dan akhiratnya. Yang kelima, adanya dipaksa orang untuk diam dari penyimpangan dan kesalahan-kesalahan yang ada. Dianggap itu mau menangnya sendiri, paling benar sendiri, kelompok pemegang kunci surga, begini begitu, senengannya metani temannya, senengannya bantah, senengannya. Kalau gak dibantah, kalau gak diterangkan, kapan orang akan faham? Kapan orang mau ngerti bahwa ini bahaya? Fulan gak benar. Orang baru kaget ternyata anaknya jadi korban, saudaranya, bapaknya, entah siapa. Harus ada penjelasan, harus ada pencerahan. Yang salah harus dikatakan ini salah, yang bahaya dikatakan ini bahaya, ini sesat, ini menyimpang, hati-hati. Jangan dicekoki terus bahwa ikhtilaf umati rahmah, ikhtilaf umati rahmah. Perselisihan umat ini rahmat, perselisihan umat ini. Sekarang anakmu jadi korban, rahmat itu. Keluargamu jadi korban, itu rahmat karena perselisihan. Yang terakhir, karena banyaknya mass media, cetak, elektronik, di medsos, segala macam yang menyebarkan pemahaman-pemahaman ini. Dan betapa banyaknya. Entah itu tabloid, majalah, dan yang lain sebagainya, buku. Di medsos terlebih lagi, Facebook entah, WA entah apalagi sudah. Banyak. Orang baca, ngikuti. Terbentuk dengan apa yang dia baca. Makanya sekali lagi pengawasan orang tua. Kita tekankan, awasi anak-anakmu. Anak sekarang gampang punya HP, Android. Apa yang dia baca, apa yang dia ikuti. Rusak agamanya, hancur akidahnya, tiba-tiba dia jadi penteror, teroris secara fisik. Dari bacaan-bacaan ini, kuat pengaruhnya. Oleh sebab itu, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya kita sebagai sama muslim harus saling mengingatkan, saling menasehati kepada satu, kepada yang lainnya, keluarga kita, tetangga kita, saling mengingatkan, kembali kepada Islam yang hak, kepada Quran, kepada sunnah, kepada akidah salaf, itu satu-satunya solusi. Tidak ada satu kitab pun, kitab-kitab akidah para ulama salaf, dari semenjak dulu, sampai yang belakangan ini, kecuali pasti menyebutkan di situ salah satu poin dasar, landasan pokok akidah ahlu sunnah adalah ketaatan, kepatuhan kepada pemerintahnya. Padahal buku-buku akidah. Kenapa? Karena ini memang ajaran akidah ahlu sunnah. Bukan perkara politik. Kita taat kepada pemerintah, kita menganjurkan taati pemerintah, hormati pemerintah, sipil maupun militernya. Ini kita beragama kepada Allah dengannya. Layaknya kita sholat, layaknya kita puasa, kita beragama mengharap pahala dengan itu. Setiap kitab akidah Ahlussunnah pasti ada itu disebutkan. Ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada yang memimpin kalian. Apapun kondisinya. Kalaupun dia budak, Rasul katakan. Keriting rambutnya, tangannya, jarinya patah putus-putus karena penyakit, kusta atau semisalnya, na'udzubillah. Tapi dia pemimpin, harus ditaati, dihormati. Bagi mereka kan enggak, dibalik. Justru menjadi muslim sejati, justru semakin dianggap mujahid, dianggap pejuang, dianggap orang berani, dan Masya Allah, ketika semakin berani mengkritisi pemerintahnya, mungkin lantang dalam mencela, mencaci maki pemerintahnya. Ya, dirimu sendiri enggak mau dicela. Kamu mau dicampuri urusan rumah tanggamu. Jangan pemerintah kamu, pribadi kamu, rumah tanggamu. Kan ada saja kekurangan, enggak mungkin sempurna. Mau kamu ada orang bicara di mimbar, itu fulan bin fulan. Apa itu anaknya rame, anaknya nakal, begini begitu. Istrinya begini begitu, rumah tanggamu dibongkar di depan umum. Kamu rela? Kamu mau senang? Kamu gak senang, kamu marah pasti. Padahal kamu pemimpin kecil di rumah tanggamu. Bayangkan ini pemimpin besar, negara yang dia pimpin. Siapa yang mau kemudian dicela, dicaci maki, disebutkan, dibongkar kejelekan-kejelekannya. Ntar bawa dalil lagi. Afdalul jihad. Kalimatul haq indah Sultan Jair. Ini jihad paling tinggi, paling mulia. Menyampaikan yang hak di depan pemerintah yang zalim. Hadith mengatakan, afdalul jihad, penyampaian kalimat yang hak di hadapan pemerintah. Di hadapan. Kalau kamu berani, silahkan. Boleh. Kamu menghadap kepadanya. Di depannya. Kamu sampaikan. Ini haram, ini gak boleh. Anda melakukan ini, bapak berbuat ini, dosa, begini, begini, begini. Gak ada orang lain tahu. Kamu sampaikan itu nasihat di depan si pemerintah, si penguasa. Kalau pemerintahnya marah, misalnya kamu ditangkap dan dibunuh, ya kamu mati. Kamu kelak di akhirat bangkit sebagai mujahid, bahkan afdalul jihad. Karena telah menyampaikan kalimat hak di hadapan pemerintah yang zalim. Orang lain gak tahu kenapa fulan terbunuh. Kalau mereka kan enggak, bukan di depan pemerintah yang zalim. Keluar-keluarnya di mimbar. Di podium. Pemerintahnya di istana sana, di kantornya. Dia teriak-teriak di lapangan, orasi, wah, wah, wah, wah. Pemerintahnya enggak dengar, enggak tahu. Bukan afdhalul jihad, ini pengecut, kamu pecundang. Kalau kamu berani, datangi sana di hadapannya. Kamu pecundang, bukan pemberani. Karena kamu bicara di belakang orang. Bukan itu afdalul jihad. Ini juga karena kejahilan. Simpang siur, gak paham bagaimana memahami dalil yang benar. Intinya kembalilah kita kepada ilmu yang benar. Ngaji yang benar. Belajar ilmu yang benar. Benahi akidah kita, anak-anak kita, keluarga kita. Bekali mereka dengan akidah yang hak, akidah salaf. Bekali mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Bekali mereka dengan amalan yang saleh. Agar terselamatkan mereka dari segala penyimpangan dan kejahatan terorisme yang ada. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Beri taufik kita di dunia dan akhirat untuk beramal saleh kepadanya. Amin. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan kepada kami. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dari kami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.